daratanku seberangi. Aku tak peduli dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Dalam aku berkelana.